sagari gaduang manjulang, acok denai bama non surang. Takkan naju tabayang para picu singgalang yorana minang. Takkan naju tabayang para picu singgalang yorana minang. Ayam mande sanat sudaro, basa balasa mantaro. Dagang kini di rantau kurang, sadang mau sao mencari sanang. Dagang kini di rantau kurang, sadang mau sao mencari sanang. Jauh rantau nan ditampu subaru laui sabalia gunung sinan rindu kumarusu taraga basu wujunan kandung nyanyian ramah mangian gali tiap saluan rasa maimbang dan tang talempong bansi baden menyeru pulang dagang di rantau jauh-jauh rantau dihadang balaya tinggalkan tapian inaka jauh jalan ke pulang cikok sanang Allah di badan. Sudaro basa balasa mantaro dagang kini di rantau urang sadang mau sao mencari sanang dagang kini di rantau urang sadang mau sao mencari sanang. Jauh rantau nan ditampu subar laui sabalia gunung sinan rindu kumarusu taraga basu wujunan kandung nyanyian ramah mangian gali tiap saluan rasa maimbang dan tang talempong bansi badin menyeru pulang dagang di rantau. akan tapian ina ke Jawa jalan ke pulang ciko sanang Allah di badan Jawa-Jawa rantau di hadang balai tinggalkan tapian ina ke Jawa jalan ke pulang ciko sanang Allah di badan Jawa-Jawa rantau di hadang balai tinggalkan tapian. Balik gunung,